بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله kita akan melanjutkan. قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل. ومن ذلك الإسراف في ماء الوضوء wal ghasl, dan termasuk dari permasalahan ini yaitu memperturutkan was-was al-israf fi ma'il wudu wal ghasl, berlebih-lebihan di dalam mempergunakan air wudu dan air untuk mandi. Waqad rawa Ahmad fi musnadihi min hadithi Abdullah ibni Amr. Dan sungguh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan di dalam musnad beliau dari hadith Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW marra bis-sa'd wa huwa yatawadda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati Sa'ad, dan pada saat itu Sa'ad sedang berwudu. Faqal, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tusrif, jangan engkau berlebih-lebihan. Faqal, maka saat mengatakan, ya Rasulullah, awa fil ma'i israf, apakah dalam permasalahan air itu ada sikap berlebih-lebihan? Qal, maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, na'am, wa in kunta ala nahrin jarin, ya, walaupun seandainya engkau berada pada sungai yang mengalir. Wa fi Jami' at-Tirmidzi min hadits Ubay bin Ka'ab, dan dalam Jami' at-Tirmidzi dari hadits Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, wa sanna nabiy alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inna lil wudu syaitan yuqalu lahu al-walhan. Sungguh dalam permasalahan wudu ada syaitan yang disebut al-walhan. Fattaku waswasal ma, maka bertakwalah kalian terhadap was-was dalam masalah air. Wa fil musnad was sunan min hadithi Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, dan dalam al musnad demikian pula dalam as sunan dari hadith Amr ibn Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Qal, beliau berkata, jaa a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang a'rabi kepada Nabi alaihi salatu wasallam, yas'aluhu 'anil wudu. A'rabi tadi bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam tentang wudu. Fa'arahu salasan salasan. Maka Rasul alaihi salatu wasalam pun memperlihatkan kepada orang itu wudu tiga kali tiga kali. Tiga kali dalam setiap anggota wudunya. Wa qala, dan Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, hadal wudu Faman zada ala hada faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Inilah wudu. Maka barang siapa yang menambah lebih dari ini, sungguh dia telah melakukan keburukan, sungguh dia telah melampaui batas dan berbuat zalim. Wa fi kitab Syafi li Bakr Abdul Aziz min hadithi Ummi Sa'ad. Dan dalam kitab Asy-Syafi Abi Bakar Abdul Aziz dari hadith Ummi Sa'ad, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yudzi'u minal wudu mut wal ghusli sa'. Taib, mencukupi untuk wudu satu mut dan untuk mandi satu sa'. Wa sayati qaumun yastakilluna dhalik, dan nanti akan datang satu kaum yang mereka merasa itu terlalu sedikit. Fa ulaika khilafu ahli sunnati, maka sungguh mereka-mereka ini menyelisih ahli sunnahku. Wal akhidu bis sunnati fi hadratil qudus mutanazzah ahli jannah, dan orang yang mengambil sunnahku di hadapan al-Qudus, di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, akan tersucikan, termasuk ahli jannah. Wa fi sunanil athram min hadithi Salim ibni Abil Ja'ad an Jabir ibni Abdullah. Dan dalam Sunan Al-Athram dari hadis Salim ibni Abi Ja'ad dari Jabir ibni Abdullah, qal, beliau berkata, yudzi'u minal wudu' al-mut wa minal ghusli bil minal janabah wa minal yudzi'u minal wudu' al-mut wa minal ghusli minal janabah as-sa'. Faqala rajulun mayakfini, mencukupi untuk wudu satu mud dan untuk mandi janabah satu sa'. Maka ada seseorang yang mengatakan, mayakfini, seukuran itu tidak mencukupi bagiku. Faghadiba Jabir hatta tarabbada wajhu, maka Jabir pun marah hingga berubah wajah beliau. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, qad kafa man huwa khairum minka wa aktsaru sya'ra, sungguh ukuran itu cukup bagi orang yang lebih baik darimu, dalam keadaan dia lebih banyak rambutnya dibandingkan dirimu. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi marfu'an, dan sungguh Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya secara marfu', wa lafdhuhu an Jabir, dan lafadznya dari Jabir. Qal, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, yudzi'u minal ghusli as-sa' wa minal wudu' al-mut, satu sa' mencukupi untuk mandi dan satu mut mencukupi untuk wudu. Wa fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dan dalam sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taghtasilu hiya wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid yas'u thalathata amdad aw qariban min dhalik, bahwasanya seringkali beliau bersama Nabi alaihi salatu wasalam mandi dari satu wadah yang seukuran tiga mut atau mendekati itu. Wa fi sunanin Nasa'i an Ubaid ibni Umair, dalam Sunan An-Nasa'i dari Ubaid ibni Umair, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa Aisyah Radhiyallahu anha berkata, "Laqad ra'aituni aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadha." Sungguh aku melihat diriku mandi aku bersama Nabi alaihi salatu wasallam dari wadah ini. Fa idza taurun maudhu' mithlu sa' au dunahu. Maka yang beliau tunjukkan adalah sebuah wadah yang seukuran satu sa' atau kurang dari itu. Nasra'u fihi jami'an. Kata Aisyah radhianha, kami bersama-sama berlomba untuk mengambil air dari wadah itu. Fa'afidu biyadai ala ra'si thalatha marrat. Aku menyiram dengan kedua tanganku 3 kali di atas kepalaku. Wa ma ankudu li sya'ra. Dan aku tidak mengurai rambutku. Wa fi sunan Abi Dawud wa Nasa'i an Ubad bin Tamim an Ummi Ammarah binti Ka'ab. Dan dalam sunan Abi Dawud, demikian pula sunan An-Nasa'i, dari Ubad bin Tamim, dari Ummi Ammarah binti Ka'ab. Anan Nabi SAW, wasan Nabi SAW, tawadda fa'utia bima fi ina qadri thuluthaymud. Nabi SAW berwudu, maka diberikan kepada beliau satu air di dalam satu wadah yang seukuran 2/3 mud. Wa qala Abdurrahman ibn Atha', berkata Abdurrahman ibn Atha', sami'tu Sa'id ibn Musayyib yakul. Aku mendengar Sa'id ibn Musayyib berkata, inna li raqwah ay kadahan. Sungguh aku memiliki wadah kecil dari kulit ataupun cangkir. Mayasu illa nisful mud ay nahwi. Yang dia itu seukuran 1/2 mud atau sekitar itu. Abulu summa atawaddu minhu. Aku buang air kecil kemudian aku berwudu dari wadah itu. Wa ufdilu minhu fadlan, dan aku masih menyisakannya. Qala Abdurrahman. Abdurrahman berkata, fadzakartu dzalika li Sulaiman ibn Yasar. Maka aku sebutkan hal itu kepada Sulaiman ibn Yasar. Faqal, beliau berkata, wa ana yakfini mithla dzalik. Dan aku yang seukuran itu pun mencukupi diriku. Qala Abdurrahman, berkata Abdurrahman, fadzakartu dzalika li Abi Ubaidah ibni Muhammad ibni Amr ibni Yasir. Maka aku sebutkan hal itu kepada Abi Ubaidah ibni Muhammad ibni Amr ibni Yasir. Faqal, maka beliau berkata, wa hakada sami'na min ashabi Rasulillah SAW. Dan demikian yang kami dengar dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Athram fi sunanihi. Ini diriwayatkan oleh Athram dalam sunannya. Wa qala Ibrahim an-Nakhai. Berkata Ibrahim an-Nakhai, kanu asadu istayfa lil ma'minkum. Dahulu mereka ada orang-orang yang lebih menunaikan dalam masalah air lebih dibandingkan kalian. Wa kanu yarauna anna rubul mud yuzzi minal wudu. Mereka berpendapat 1/4 mud itu cukup untuk wudu. Berkata Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa hadha muballagha adhimah. Dan ini terlalu berlebih-lebihan. Fa inna rubul mud la yablughu awkiyah wa nisfan bi Dimashqi. Karena 1/4 mud tidak mencapai 1/5 awkiyah Dimashqi. Wa fi sahihain. Dan di dalam sahihain an Anas, dari Anas qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil mud wa yaghtasilu bis-sa' ila khamsata amdad. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam seringkali berwudu dengan satu mud air dan seringkali beliau mandi dengan satu sok air, satu sok sampai 5 mud. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Safinah, dari Safinah, qal, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsiluhu as-sa' min al-janabah wa yuwaddi'uhu al-mud. Dahulu Nabi alaihi salatu wasallam beliau mandi dari janabah dengan satu sok air dan satu mud cukup untuk beliau berwudu. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, berkata Ibrahim An-Nakhai, inni la atawadda min kusil hub marratain, sungguh aku bisa berwudu dua kali dari cangkir tinta. Wa tawadda Qasim ibnu Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq biqadri nisful mud au azidu biqalil. Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakar As-Siddiq, beliau berwudu dengan air seukuran setengah mud atau lebih sedikit. Wa qala Muhammad ibni Ajlan, berkata Muhammad ibni Ajlan, al-fiqhu fi dinillah isbaghul wudu wa qillatu ihraqil ma. Fikih dalam agama Allah ini yaitu menyempurnakan wudu dan sedikit menumpahkan air. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, kana yuqal, dikatakan, min qillati fiqhi ar-rajul wal'uhu bil ma, di antara sedikitnya kefakihan seseorang yaitu banyaknya dia mempergunakan air. Wa qala al-Maimuni, berkata al-Maimuni, kuntu atawadda bima'in kathir, dahulu seringkali aku berwudu dengan mempergunakan sekian banyak air. Faqala li Ahmad, maka Ahmad berkata kepadaku, ya Abul Hasan, atarda an takuna kada? Maka Imam Ahmad berkata kepadaku, wahai Abul Hasan, apakah engkau ridha untuk engkau menjadi seperti ini? Fataraktuhu, maka aku pun tinggalkan kebiasaan itu. Waqala Abdullah ibn Ahmad, dan berkata Abdullah ibn Ahmad, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, yaitu kepada Imam Ahmad, inni la ukthiru alwudu, sungguh aku akan memperbanyak wudu. Fanahani an dhalik, maka beliau pun melarang diriku dari perbuatan itu. Wa qala, dan beliau berkata, ya bunai, wahai putraku, yuqal inna lil wudu syaitan yuqalullahu walhan, wahai anakku, dikatakan sungguh dalam masalah wudu ada syaitan yang disebut walhan. Qala lidhalika ghairu marrah, kata Abdullah, beliau berkata kepadaku tentang masalah ini tidaknya satu kali. Yanhani an katrati sabbin ma, beliau melarang diriku dari berbanyak-banyak menumpahkan air, menuangkan air. Wa qala li, dan beliau berkata kepadaku, iqlil min hadzal ma ya bunai, kurangi dalam mempergunakan air ini wahai putraku. Wa qala Ishaq li Mansur, dan berkata Ishaq bin Mansur, qultu li Ahmad, aku berkata kepada Ahmad, nazidu ala thalath fil wudu, apakah boleh kita menambah lebih dari 3 kali dalam berwudu? Faqala la wallahi illa rajul mubtala. Maka Imam Ahmad mengatakan tidak demi Allah, kecuali seseorang yang tertimpa bala. Kecuali dia ada orang yang tertimpa bala. Waqala Aswad Ibn Salim Ar-Rajulus Salih Syekh Al-Imami Ahmad. Berkata Aswad bin Salim, beliau ada seorang yang salih, beliau ada syekh dari Imam Ahmad. Kuntu mubtala bil wudu. Aku dahulu seseorang yang tertimpa bala dalam masalah wudu. Fan nazrat dajlah atawadda. Maka di suatu malam aku berwudu. Fasami'tu hatifan. Maka aku mendengar adanya suara tanpa wujud. Ada suara tanpa terlihat siapa yang bersuara. Yakul, suara itu mengatakan, ya Aswad, yahyi an sa'id. Wahai Aswad, hiduplah dengan kebahagiaan. Al-wudu' thalath, ingat berwudu' itu 3 kali. Makana akthar lam yarfa'. Kalau dilakukan lebih, maka itu tidak terangkat. Tep, wudu itu 3 kali, 3 kali. Ketika mencuci anggota wudu itu 3 kali. Ini batas maksimalnya. Makana akthar lam yurfa'. Kalau itu dilakukan lebih, maka tidak akan terangkat. Faltafattu, kata Aswad, maka aku pun berpaling, aku menengok. Falam ara ahadan, aku tidak melihat seorang pun. Waqad rawa Abu Dawud fi sunanihi min hadithi Abdullah bin Mughaffal. Abu Dawud, beliau meriwayatkan dalam sunannya dari hadith Abdullah bin Mughaffal. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, yakunu fi hadhihi ummah qaumun ya'taduna fit tuhur wad du'a. Kelak akan ada di dalam umat ini satu kaum yang mereka melampaui batas dalam bersuci dan dalam berdoa. Fa'idha karanta hadal hadith biqali ta'ala innallaha la yuhibbul mu'tadin. Maka apabila engkau iringkan hadith ini dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 55, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Alimta anna Allah wa alimta anna Allah yuhibbu ibadatahu. Dan telah engkau ketahui, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyukai ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Antats laka min hada. Tapi engkau akan bisa mengambil kesimpulan dari ini. Tapi engkau iringkan hadis dengan ayat. Dan engkau tahu bahwa Allah mencintai ibadah yang ditujukan kepada Allah. Maka dari itu engkau akan bisa mengambil kesimpulan, anna wudu al-muwaswis laisa ibadah yaqbalaha Allah ta'ala. Wudu yang dilakukan oleh orang yang memperturutkan waswas, tep, hingga menambah lebih dari yang dibimbingkan, maka sungguh itu bukanlah ibadah yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa in uskitatil fard anhu, walaupun itu akan menggugurkan kewajiban atas dia. Fala tufta abwabal jannah thamaniyah li wudu'ih yadkhulu min ayyiha syaa'ah. Maka wudu' yang dia lakukan ini tidak akan bisa membuka 8 pintu surga di mana dia akan bisa masuk dari pintu manapun yang dia maui. Wa min mafasid waswas, dan di antara kerusakan waswas, ayuzghilu dhimmatahu bizza'id ala hajatihi. Yaitu apa? Waswas akan menyibukkan seseorang dengan melakukan tambahan-tambahan lebih dari yang dia butuhkan. Idza kana mamlukan li ghairihi kama il hamam. Dan tentang masalah wudu ini, tentang masalah penggunaan air ini, kalaupun air itu dimiliki pula oleh orang lain, seperti misalnya air hamam, fayakhruju minhu wa huwa murtahin adhimma bima zada ala hajatihi, maka dia keluar dari tempat itu dalam keadaan dia menanggung sebuah beban atas kelebihan yang dia lakukan lebih dari yang dia butuhkan. Atas tambahan-tambahan, kelebihan-kelebihan yang dia ambil lebih dari yang dia butuhkan. Wa yatatawwal alaihi ad-dain hatta yartahin min dhalika syai'un katsiru jiddan yatadarrar bihi fil barzah wa yaumil qiyamah. Dan hutang itu akan terus bertambah hingga dia pun memikul sekian banyak beban, beban hutang. Dan itu akan memadaratkan dirinya di alam barzah dan di hari kiamat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.